kejahatan anak-anak, kesedihan kita bersama. Bagaimana tidak? Anak-anak itu tampak lucu ditampilnya. Menata kata mereka terbata-bata sampai lancar mengucapkannya. Dikala kecil dia menjadi teman bermain yang menyenangkan, penuh dengan jutaan tanya. Sampai-sampai kadangkala kita kehilangan kesabaran untuk menjawabnya. Tapi anak itu selalu menyenangkan. Bagaimana mungkin? Belum menjadi pemuda apalagi pekerja, mereka sudah terlibat pada kejahatan. Tak hanya pemakai ganja, tapi perkelahiannya sudah tak lagi bisa terkendalikan oleh kita. Tak hanya memukul dan menimbulkan luka, nyawa pun melayang sudah. Ah, bukankah anak-anak itu anak-anak yang menyenangkan? Mengapa mereka bisa terjebak di simpang kejahatan? Tapi kalau kita mau berpikir dan jujur meneropong diri, salah kita juga karena tak mampu jadi model untuk mereka. Salah kita juga karena terbiasa mengumbar marah dengan cara yang salah. Kalau sudah tua, kita menyesalinya. Namun terlambat sudah. Kita jadi korban. Tapi jangan lupa, anak kita juga, dan mungkin cucu kita pun akan tertular kemarahan yang tak berdasar. Tak jelas karena apa atau untuk siapa. Tapi yang jelas, banyak kekacauan yang ditimbulkannya. Akibat yang tak menyenangkan, yang tak satupun kita menginginkannya. Jadi, jangan biarkan anak itu jahat dengan hidup baik sebagai orang tua. Bersama saya, Bikman Sirait.